Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَا بَعْدُ. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih dalam bab al-muraqabah, di mana kita masih dalam penjelasan dari kalam dari ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan persaksian seseorang terhadap syahada anna Muhammadan Rasulullah, di mana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan kepada kita bahwa ia menjelaskan tentang kesempurnaan syahadat seseorang terhadap persaksiannya dia bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan muslim tersebut atau seseorang yang mempersaksikan akan syahadat anna Muhammadar Rasulullah untuk dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sunnah beliau dan tidak melakukan atau mengada-ngadakan atau mengamalkan dari agama Islam apa-apa yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim ia mengucapkan syahada anna Muhammad Rasulullah yang telah mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan hamba tersebut atau muslim tersebut akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan syariat beliau atau sunnah-sunnah beliau, dan dia tidak melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam atau yang dikenal dengan amalan-amalan bid'ah. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, yakni tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW atau tidak dicontohkan oleh beliau, begitu pula tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka mereka adalah orang-orang yang terjatuh pada amalan kebid'ahan, dan mereka adalah orang-orang yang belum sempurna persaksian mereka terhadap syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Karena seseorang yang telah mempersaksikan atau bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya ialah dia akan mencukupkan dirinya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam. Maka mereka yang terjatuh dalam amalan-amalan yang mereka ada-adakan sendiri dalam agama Islam, walaupun mereka bungkus dengan kata Islami dan semisalnya, atau nuansanya nuansa Islami, namun amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan justru amalan tersebut menjelaskan kepada kita bahwa pelakunya adalah seseorang yang kurang dalam persaksiannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walaupun orang tersebut dia mengatakan aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia membuatkan bait-bait syair yang menunjukkan tentang kecintaannya dia, maka semua itu tidak cukup untuk membuktikan kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta seorang muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibuktikan dengan dia mencukupkan dirinya dalam agama Islam dengan apa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Beribadah sesuai ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal sebagaimana amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi akidah, muamalah, ibadah dan seterusnya. Maka dengan inilah bentuk kecintaan seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair Arab yang namanya orang yang mencintai dia akan mengikuti orang yang dia cintai. Buktikanlah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti, mengamalkan syariat yang beliau bawa. Mencukupkan diri kita dengan apa yang beliau ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini bukti cinta seorang muslim dan muslimah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan kepada kita dalam melakukan atau pada amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari agama Islam, yakni tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Begitu pula tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan amalan tersebut. Pada amalan tersebut atau pada perbuatan seseorang yang melakukan amalan-amalan tadi yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, maka padanya terdapat bahaya yang tidak disadari. Di mana ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tindakan seseorang yang dia mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, yakni amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diperintahkan oleh Nabi atau tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seseorang mengerjakan amalan tersebut tanpa disadari, dia telah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau, yakni Rasulullah, belum menyampaikan syariat secara sempurna. Walaupun lisannya tidak mengucapkan demikian, namun dari perbuatannya menunjukkan demikian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yakni apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ajaran dari agama Islam. Maka apa saja yang diamalkan, yang dikerjakan dan disandarkan kepada agama Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi tidak mengerjakannya atau para sahabat tidak mengerjakannya, maka ketahuilah amalan tersebut bukanlah amalan dari agama Islam, namun amalan tersebut merupakan amalan kebid'ahan, amalan yang diada-adakan di dalam agama Islam, dan itu bukan termasuk dari agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah sempurna. Dan apabila ada seseorang yang dia melakukan suatu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan amalan kebid'ahan, maka orang tersebut sadar ataupun tidak, dia telah mengatakan bahwasanya agama ini belum sempurna, atau ada syariat atau ada amalan yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, sadar ataupun tidak. Nah, dan ini bahaya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan yang diada-adakan dalam agama Islam yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa disadari mereka telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengatakan agama ini telah sempurna, namun mereka mengatakan belum, walaupun mereka tidak mengatakan dengan lisan mereka. Namun hal yang demikian itu dibuktikan dengan amalan mereka. Mereka melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Taib. Maka ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengapa mereka para ulama begitu kerasnya mereka dalam memperingatkan umat ini dari amalan kebid'ahan? Karena memang pada amalan kebid'ahan tersebut ini padanya terdapat kerusakan. Walaupun mungkin sebagian dari kita tidak senang mendengarkan saudara kita mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, bukan itu. Namun kalau kita mau mengetahui secara mendalam, mempelajari agama Islam sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin tadi, kita ketahui betapa buruknya amalan kebid'ahan, amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Makanya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mereka para ulama begitu tegas dan keras peringatan mereka terhadap umat Islam dari amalan-amalan kebid'ahan. Dan amalan kebid'ahan ini banyak sekali menjadikan kaum muslimin terjatuh padanya. Dan ini pula di antara alasan kenapa mereka para ulama begitu kerasnya mereka dalam memperingatkan kaum muslimin dari yang namanya kebid'ahan. Di antaranya ialah dikarenakan bahayanya amalan kebid'ahan, dan juga kebid'ahan ini banyak sekali kaum muslimin terjatuh padanya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau juga mengatakan atau beliau menyebutkan bahwasanya di antara kesempurnaan syahadat seseorang terhadap syahadatnya dia bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba dia membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara kesempurnaan persaksian seseorang terhadap syahadat anna Muhammadar Rasulullah ialah seorang tersebut dia membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap khabar yang sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk membenarkan khabar tersebut. Dan jangan sekali-kali kaum muslimin tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu khabar dalam ucapan beliau, kemudian kita pertentangkan khabar Nabi tersebut atau hadis Nabi tersebut, hadis yang sahih, dengan akal kita. Ya, kita mengatakan bahwasanya, oh, apa yang diucapkan oleh Nabi ini tidak masuk akal. Dan yang semisalnya, ini namanya mempertentangkan hadis Nabi dengan akal kita, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya berkaitan dengan hadis lalat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seekor lalat itu terjatuh pada minuman kalian atau makanan kalian, maka celupkanlah lalat tersebut. Atau setelah dicelupkan baru dibuang. Kata Nabi, karena pada sayap lalat itu pada sayap yang satunya terdapat racun, dan pada sayap yang satunya lagi terdapat penawar racunnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak boleh kita mempertentangkan hadis ini dengan akal kita mengatakan, wah itu kan hewan yang membawa penyakit, hewan yang menjijikkan, tempat apa dia hinggap di tempat-tempat yang kotor, masa harus dicelupkan, bukannya tambah sakit. Ini namanya kita mempertentangkan hadis Nabi dengan akal kita. Dan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Bahkan ini menunjukkan tentang kurangnya keimanan seorang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim atau muslimah, sikap dia terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih ialah dia menerima, membenarkan hadis tersebut tanpa dia pertentangkan dengan akalnya. Begitu pula dengan tanpa dia pertentangkan dengan perkiraannya atau dengan gambaran yang ada pada dirinya. Semua ini tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Dikarenakan kalau seandainya kita itu beriman dengan sesuatu yang dibenarkan, hanya dibenarkan oleh akal kita semata, maka tentunya kita bukanlah seorang mukmin yang hakiki. Kenapa? karena banyak sekali perkara-perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Sebagaimana ya perkara-perkara yang gaib, surga dan neraka, ya, malaikat, jin dan semisalnya. Ini semua perkara-perkara yang secara akal kita tidak bisa menangkapnya. Tayib, kalau seandainya keimanan itu hanya dengan sebatas apa yang bisa dipahami oleh akal manusia, maka kita tidak akan percaya dengan yang namanya surga dan neraka. Tayib. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita yang namanya akal manusia itu terbatas. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan akal bagi manusia, yang mana akal ini merupakan sesuatu yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah bahwasanya pada akal manusia itu terdapat keterbatasan. Maka seorang muslim wajib bagi dia untuk mengimani apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, dalam permasalahan yang akal dia itu bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun akalnya itu tidak bisa memahaminya atau tidak bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian kalau secara akal itu mustahil. Namun kalau dengan kita mengimaninya, itu merupakan sesuatu yang tidak mustahil. Taib. Bahkan kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang-orang yang mereka beriman dengan sesuatu yang bisa dicerna oleh akalnya saja, atau membenarkan apa yang bisa dipahami oleh akalnya saja, kata beliau, mereka ini bukanlah orang-orang yang beriman secara hakiki, namun mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Tayib. Maka kita akan melihat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cendekiawan, namun dikarenakan tidak adanya keimanan mereka dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, sehingga mereka menganggap apa yang mereka dapati dari keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari penciptaannya, atau sesuatu yang istimewa terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebagai penemuan ilmuwan semata tanpa ada keimanan. Tayib. Walaupun hal yang demikian itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita merasa heran melihat mereka orang-orang kafir memiliki penelitian demikian dan demikian, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal ini dikarenakan mereka mengandalkan, lebih percaya terhadap akal yang ada pada mereka. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dari khabar yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis beliau yang sahih ialah untuk kita mendengarkan, mengimani dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, amma an yaqula kaifa kadha kaifa yakunu kadha fahadha ghairu mu'minin haqiqatan. Kata beliau, adapun seseorang yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu berita dalam hadis beliau yang sahih yang mana berita tersebut mungkin menjadi dia atau akalnya itu tidak menerimanya, atau dengan hadis Nabi tersebut dia mengatakan bagaimana mungkin yang demikian ini bisa terjadi, ya, maka kata beliau, orang-orang yang demikian ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak beriman secara hakiki, yakni bukan seorang mukmin yang hakiki. Maka kata beliau, walidzalika yukhsha ala ulaikal qaumi alladzina yuhaqqimuna uqulahum fima akhbara bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Maka dikhawatirkan bagi mereka, orang-orang yang lebih mendahulukan akal-akal mereka atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ini kita khawatir terhadap mereka, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Li'annahum in kanu la yaqbaluna illa bima shahidatu bihi uquluhum. Wa uquluhum la syakka annaha qasirah. Fa innahum lam yu'minu haqqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yashhadu anna Rasulullah annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhil haqiqah. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dikhawatirkan bagi mereka orang-orang yang tatkala disampaikan khabar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka bertanya bagaimana mungkin yang demikian bisa terjadi, ya, maka dikhawatirkan bagi mereka yang mana mereka ini adalah orang-orang yang lebih mendahulukan akal-akal mereka ketimbang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini tidaklah menerima melainkan apa-apa yang diterima oleh akal mereka. Dalam keadaan, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang namanya akal ini terbatas, ya, akal yang kita punya ini memiliki keterbatasan. Maka mereka orang-orang yang mendahulukan akal mereka daripada mengimani, menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, fa innahum lam yu'minu haqqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang belum beriman dengan keimanan yang benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yashhadu annahu Rasulullah ala wajhil haqiqah, dan mereka pula adalah orang-orang yang belum sempurna persaksian mereka terhadap syahada anna Muhammadar Rasulullah. Indahum min da'fi hadhihi syahadati bimiqdari ma indahum min at-tashakkuki fi ma akhbara bihi. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, orang-orang yang demikian ini, orang-orang yang lebih mendahulukan akal mereka daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri mereka terdapat kelemahan, kekurangan, ya, dalam syahadat mereka anna Muhammadar Rasulullah, dan kekurangan tersebut sesuai dengan keraguan yang ada pada mereka atas apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Orang-orang yang mereka ragu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang kurang keimanannya, atau pada keimanannya itu terdapat kelemahan. Dan mana lemahnya iman mereka ini sesuai dengan keraguan yang ada pada mereka atas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an yang harus kita semuanya mengetahui bahwa sikap seorang muslim atau muslimah terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih ialah mengimani dan membenarkan apa yang beliau sampaikan tanpa bertanya-tanya kenapa dan bagaimana, ya, karena keistimewaan yang ada pada seorang mukmin dan mukminah ialah mereka beriman dengan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang akal manusia itu tidak bisa sampai padanya. Ini keistimewaan kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Asy'ib bin Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, kadzalika min tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula di antara bentuk seseorang merealisasikan syahada anna Muhammadan Rasulullah ialah alla taghluwa fihi fatunziluhu bimanzilatin akbar minal manzilati allati anzalahu Allahu iyyaha. Di antara kesempurnaan seseorang dalam persaksian dia terhadap syahada anna Muhammadar Rasulullah ialah seseorang tersebut dia tidak gulu berlebih-lebihan melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan dia memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu posisi yang lebih besar yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Ya. Kalau pembahasan yang pertama tadi berkaitan dengan kesempurnaan seseorang terhadap syahadat anna Muhammadar Rasulullah ialah dengan dia membenarkan, mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini sebaliknya. Di antara kesempurnaan persaksian seorang muslim atau muslimah terhadap syahada anna Muhammadar Rasulullah ialah dia tidak melakukan perbuatan ghulu, yakni tidak melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi dia tidak memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi posisi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, mislu ulaikal ladzina ya'taqiduna anna rasula sallallahu alaihi wasallam yakshifu ad-darra. Di antara bentuk ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, ialah seperti orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mampu menghilangkan, mengangkat yang namanya madarat. Ya. Di antara bentuk ghulu seseorang terhadap Rasulullah, sikap berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi posisi yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau ialah sebagaimana yang diyakini oleh mereka sebagian manusia, di mana mereka meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan, mengangkat yang namanya madarat. Hatta innahum inda qabrihi yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mubasharatan an yakshifa ad-darra anhum. Kata beliau, sampai-sampai orang-orang yang ghulu ini, berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati mereka berdoa ya di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung agar menghilangkan madarat kesusahan yang menimpa mereka. Taib. Wa an yajliba naf'a lahum, dan juga mereka minta di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi untuk meminta kemanfaatan agar Nabi memberikan kemanfaatan kepada mereka. Ya mana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak dari kaum muslimin terjatuh yang dari perbuatan demikian ini. Datang ke kuburan Nabi, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hilangkanlah kesusahan yang menimpa diriku. Wahai Rasulullah, berikanlah aku rezeki, mudahkanlah urusanku. Yang mana ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan perbuatan ghulu, perbuatan berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bahkan ini merupakan perbuatan syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena tidak ada yang bisa menghilangkan atau yang mengangkat kemudaratan, kesusahan, musibah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya pula tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan, berikan kenikmatan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, perbuatan ghulu memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi posisi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi la yamliku li nafsihi syai'an abada, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, maka beliau tidak bisa memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi siapapun atau tidak bisa mengangkat kesusahan, kemudaratan yang ada pada diri seseorang kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita dilarang ya dalam syariat Islam merendahkan Nabi sehingga tidak menerima apa yang beliau sampaikan. Demikian pula kita dilarang berlebih-lebihan di dalam ya menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sanjungan kita itu menjadikan kita terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Sebagaimana ada pada sanjungan-sanjungan yang biasa dilantunkan oleh kaum muslimin, memanggil-manggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang dengannya itu hilang segala kesulitan, ya, yang dengan Nabi itu akan hilang yang namanya kesusahan, kegundahan. Ini merupakan sanjungan-sanjungan yang berbau kesyirikan, karena tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan, tidak ada yang bisa menghilangkan, mengangkat kemudaratan, kesusahan, musibah dan semisalnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka tindakan seseorang yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minta di kuburan beliau dari untuk menghilangkan kesulitan kehidupan yang dia alami, atau meminta agar dimudahkan rezekinya dan semisalnya, maka ini merupakan perbuatan ghulu terhadap Rasulullah SAW, tindakan melampaui batas dalam memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang Allah Subhanahu wa taala telah posisikan beliau padanya, dan bahkan ini merupakan perbuatan kesyirikan. Karena kita telah memposisikan Nabi pada posisi ketuhanan. Ya, posisinya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana manusia biasa. Beliau mengalami yang namanya sakit, mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana manusia biasa. Namun tidak dengan demikian menjadikan kita menolak apa yang beliau sampaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan mukjizat. Tapi dengan demikian bukan berarti menjadikan kita memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan dicontohkan oleh Syekh bin Utsaimin meminta di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang berlebihan. Taib. Lalu bagaimana sikap seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sikap seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Ya. Maka apabila kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan sampai keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, maka kita telah memposisikan beliau melebihi posisi yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bahaya kaum muslimin. Taib. Kemudian Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, hatta as-sahabata lamma asabahumul qahtu fi zamani amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wastasqu fi masjidir rasul alaihi salatu wassalam ma ja'u ila al-qabri yas'aluna ar-rasula aw yaquluna ud'u Allah lana aw isfa' lana indallahi hatta yanzil al-ghais. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, tatkala mereka ditimpa yang namanya musim kekeringan yang begitu panjang, tidak turun hujan, sumur-sumur mereka pada kering, dan ini lama waktunya, sehingga mereka para sahabat atau dan yang demikian ini musim kekeringan ini terjadi di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Syekh bin Utsaimin, tatkala itu mereka para sahabat melakukan istisqa, ya, berdoa minta agar diturunkan hujan. Naam. Di Masjid Nabawi. Namun mereka tidak pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pergi ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka minta, wahai Rasul, berdoa, mintalah kepada Allah untuk kami, ya, jadilah engkau syafaat bagi kami di sisi Allah untuk Allah menurunkan hujan kepada kami. Para sahabat tidak melakukan yang demikian. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang yang paling paham, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap agama Islam. Tatkala mereka ditimpa yang namanya musim kekeringan yang begitu panjang, yang begitu lama, di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka melakukan istisqa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nabawi. Tapi mereka tidak pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus minta kepada Nabi untuk Nabi minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Tidak. Tidak dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena mereka tahu yang tindakan demikian ini adalah perbuatan ghulu. Namun lihat apa yang mereka lakukan. Qala Umar Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Umar bin Khattab dalam doanya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina. Ya Allah, sesungguhnya dahulu kami tatkala ditimpa kekeringan sebagaimana sekarang ini, kami bertawassul, ya, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara terhadapmu. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fataskina, kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami. Yakni tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, terjadi yang namanya kekeringan. Kemudian para sahabat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, untuk minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Kata Umar bin Khattab dalam doanya ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Kapan? Tatkala Nabi masih hidup. Dan Nabi SAW mampu untuk minta kepada Allah saat itu, tatkala beliau masih hidup, karena beliau masih hidup. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dahulu kami bertawassul kepadamu melalui Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau turunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika, dan kami sekarang ini bertawassul kepadamu, bi ammi nabiyina, dengan paman Nabi kami, yakni dengan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faskina, maka berikanlah atau turunkanlah hujan kepada kami. Yakni paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin taala, "Tsumma amara Al-Abbas an yaquma wa yad'u Allah taala bi inzalil ghais." Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas radhiyallahu ta'ala, untuk beliau berdiri berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Ini tawassul yang dibenarkan. Ya. Minta kepada seseorang yang memang dia mampu tatkala itu dan masih hidup dan dia hadir, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tatkala di zaman Nabi ditimpa yang namanya kekeringan, mereka minta kepada Nabi, wahai Rasul, mintalah kepada Allah untuk Allah menurunkan hujan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian Allah turunkan hujan. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menimpa mereka yang namanya kekeringan. Apakah mereka pergi di kuburan Nabi minta kepada Nabi untuk Allah menurunkan hujan sebagaimana mereka minta dahulu tatkala Nabi masih hidup? Tidak. Namun mereka minta kepada Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu masih hidup, agar beliau melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah untuk Allah menurunkan hujan. Dalam keadaan mereka berdoa tatkala itu di Masjid Nabawi, yang ada kuburan Nabi SAW di situ, tapi mereka tidak minta kepada Nabi SAW, karena mereka tahu Nabi SAW tidak akan mampu untuk mengabulkan permintaan mereka. Kenapa? Nabi berada dalam kubur, sudah beda alamnya. Jangankan mengabulkan, belum tentu Nabi bisa mendengarkan, apalagi mau mengabulkan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka tindakan, ya, ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Di antaranya ialah kita memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang sebenarnya itu adalah posisi Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kesedihan, memberikan kemanfaatan, ya, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, limada, kenapa mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala di masa Umar bin Khattab ditimpa yang namanya kekeringan, Ya, mereka tidak minta kepada Nabi dalam keadaan Nabi sudah meninggal tatkala itu. Mereka tidak minta di kuburan Nabi untuk menurunkan hujan. Kenapa mereka melakukan demikian ini? Mereka kenapa tidak minta di kuburan Nabi? Kata Syekh Utsaimin, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyitun, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. La 'amala lahu ba'da mautihi, dan Nabi tidak bisa melakukan apa-apa setelah beliau telah meninggal. Dan namanya orang mati tidak bisa melakukan apa-apa. Huwallazi qala, dan dialah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang mengatakan dalam hadis, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu, apabila seorang insan dia telah meninggal dunia, apabila seseorang telah meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah segala amalannya, yakni tidak bisa lagi berbuat apa-apa, namanya sudah meninggal. Ya, illa min salasatin, kecuali dari tiga perkara, yakni tiga amalan yang senantiasa akan memberikan kemanfaatan bagi si mayit, bagi orang yang telah meninggal. Apa itu? Illa min sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah, amalannya senantiasa mengalir, ya, pahalanya senantiasa mengalir walaupun orangnya telah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua, ilmu yang bisa diambil manfaat dengannya. Ya, yakni ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah ilmu agama yang seseorang itu bisa mengambil kemanfaatan darinya, atau seseorang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka tatkala dia meninggal, orang yang dia berikan manfaat dari ilmu yang dia ajarkan tadi, senantiasa pahalanya mengalir pada orang tersebut dalam keadaan dia telah meninggal. Aw waladin salihin yad'ulah, atau seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, maka doanya ini senantiasa akan sampai kepada anaknya, sampai kepada orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Ini tiga amalan kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa akan mengalir pada seseorang walaupun dia telah berada di dalam kuburan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat jelas menjelaskan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan kemanfaatan atau menghilangkan madarat yang menimpa kita, yang kita alami karena Nabi telah meninggal dunia. Tayyib. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, larangan bagi kita dari memposisikan atau melakukan perbuatan ghulu berlebihan melampaui batas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam pujian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari perbuatan berdoa minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini dilarang dalam agama Islam, bahkan bisa menjadikan seseorang terjatuh dalam kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih ada lagi penjelasan dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang insyaallah ta'ala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.